Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berkahi majelis ini wahai Allah yang Maha Menata. Jadikan pertemuan ini menjadi penguat iman, menjadi pembersih hati, menjadi jalan ampunan-Mu bagi kami, ya Allah. Menjadi jalan berkahnya sisa umur kami. Lindungi dari niat yang salah, ya Allah. Lindungi dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwatal ardu binuri syamsik. Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan segala-galanya, mendengar segala-galanya, mengetahui segala-galanya. Dan pertemuan ini pun hanya terjadi dengan izin Allah. Tahukah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah? Yang tahu hadiahnya umroh, pertemuannya di depan Masjidil Haram, ya. Ini hadisnya banyak sekali jalurnya, tapi ini adalah doa yang paling sering dibaca. Kalau paling sering dibaca berarti paling penting. Rasulullah SAW ditanya kepada Ummu Salamah, apakah doa yang paling sering dibacakan Rasulullah? Ternyata jawabannya begini. Doa yang paling sering dibacakan Rasul adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ikuti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ulangi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama. Jadi Rasulullah ditanya, apa yang kau ragukan dari kami? Maksudnya yang sudah beriman di antara sahabat-sahabat. Karena hati itu ada di antara dua jari Allah. Dibulak-balikan oleh Allah. Diberikan istiqomah atau dicabut. Dan kita tidak aman. Kita belum tentu ini akan begini terus. Berapa banyak yang asalnya taat, kemudian hilang taat, bahkan jadi ahli maksiat. Maaf ya, mungkin akhwat pernah mendengar ibu-ibu yang sangat semangat berjilbab, tapi lambat laun dibuka jilbabnya, bahkan ada yang keluar dari Islam. Apa artinya? Dicabut hidayahnya. Dan kita pun tidak aman. Mengapa tidak aman? Karena amalan kita tidak ada yang bisa membuat kita aman. Coba sholat duhur barusan. Lebih memerlukan ampunan Allah atau lebih memerlukan pahala dari sholat duhur kita barusan? Ampunan. Kenapa habis sholat fardu sunnahnya istighfar, bukan alhamdulillah? Padahal kan istighfar itu untuk dosa, hamdalah itu untuk nikmat. Karena Allah tahu sholat kita tuh banyaknya gak khusyuk. Benar? Ya, ini ada Pak Kapolres dari perwakilan Dandim dan kami. Coba Pak, kalau sedang apel khusus Bapak di depan Pak Tito misalnya, terus ngelantur, pikiran kemana saja? Allah, kenapa suara apa roh begini ya? Terus saya mikir, mungkin saum, pusnodon, sampai selesai. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Enggak ingat kita sedang minta kepada Allah. Benar? Syahadat tidak ingat. Waktu tangan diacungkan enggak ingat lagi syahadat. kita lebih memerlukan ampunan Allah. Ayo dengan baca Quran. Kuatan mana baca WA dengan baca Quran? Mana? Selesai saja setengah jam. WA cuma sekejap. Quran cuma Yasin aja. Bangun tidur, membroadcast, bangun, bangun. Sepertiga malam terakhir. Saudara tahajud tidak? Tidak. Terus aja buka grupnya. Hadirin, Quran udah jarang kepotong-potong, ada juga Quran gak ngerti, jarang baca terjemahnya, sudah gak ngerti, yang ngerti belum tentu diamalkan. Jadi dengan Quran saja kita belum aman. Sedekah, ini kotak infak jadi saksi, benar? Pak Kapolres cerita tentang jamaah tabligh yang dakwah di kantor-kantor depan, di kantor polisi di Medan, 9 dengan izin Allah yang syahadat. Di sini berapa tadi Pak? Baru satu. Saya nih Pak, bukan anggota jamaah tabligh. Tapi kalau saya bandingkan gitu diri saya dengan jamaah tabligh dalam kegigihan ngajak orang ke masjid, dalam kegigihan ngajak orang mengamalkan yang sunah-sunah, jauh beliau-beliau itu luar biasa. Ketulusannya, bagi saya ya, yang saya lihat, saya perhatikan, apa yang saya omongkan belum tentu saya amalkan. Bisa dicabut ini nikmat hidayah. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Bisa jadi petaka nih dakwah saya ini kalau tidak hati-hati. Nah hadirin sekalian, coba apa amalan yang aman bagi kita? Ada giliran sahur, selfie melulu, lagi sahur juga. Tidak apa-apa, sahur hanya dengan ayam. Yang ikhlas. Gak ada yang buka itu, nanti menjelang buka. Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah lah bisa mengamalkan sahur sunnah. Yang penting tulus, repot. Berat dengan dunia selfie sekarang. Hampir amal-amal kita tuh lebih suka diketahui orang daripada cukup Allah yang tahu. Itu bisa bohong-bohongan tuh amal kita. Hadirin punten ya. Pamer karena dunia dengan pamer amal itu beda. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Ikhwan gak usah ngomong. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Boleh. Ya. Ibu-ibu juga kaget. Bolehkah kelihatan cantik? Boleh, karena dia pengen. Untuk siapa? Suami sambil bingung. Suami sambil mikir, kok di rumah beda. Hadirin sekalian, tapi itu bukan urusan lelaki lah ya. Nah hadirin, jadi betapa banyak yang kita duga amal, padahal sebetulnya kita lagi ngedagangin amal demi kepentingan ngangkat diri kita dalam pandangan orang. Ingin kelihatan soleh, zikir juga bisa, riya Pak. Subhanallah. Tapi dia enggak ingat Allah. Yang dia ingat orang lihat saya enggak, saya lagi zikir subhanallah. Padahal enggak jelas yang dia omongin juga. Hanya kutat-ketatnya ini. Itu malah bisa mendatangkan kemurkaan. Makanya Bapak Ibu, jangan merasa aman dengan amal-amal yang kita lakukan. Apalagi merasa soleh, karena belum tentu sama sekali diterima oleh Allah. Betul? Nah, kalau Allah ngambil hidayah, udah repot nih. Jadi satu, doa itu supaya kita tidak diambil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, jangan Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah, jangan condong hati ini kepada kesesatan. Oh, setiap saat setan itu, ada yang ahli tahajud lama-lama hilang tahajudnya, ada yang ahli saum lama-lama hilang saumnya, benar? Sejujurnya saya tidak merasa aman diri saya dengan dakwah, dengan ibadah saya, karena belum tentu semuanya niatnya tulus dan benar. Teruslah minta ke Allah. Tadi Rabbana la tuzigh qulubana itu surat Ali Imran ayat 8. Harus tuh hadir tiap waktu. Jangan palingkan. Ya muqallibal qulub, wahai pembulak balik hati. Itu hikmah pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa orang-orang lain juga yang ngebulak balik hatinya adalah Allah, bukan kita. Jadi sebagai kita yang berdakwah itu, yang ngajak orang, kita hanya baru tingkat fadzakir innama anta muzakir. Tapi orang ngebalik hatinya jadi soleh, jadi tobat, jadi taat, dapat hidayah, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, akhwat, akhwat. Ini ada yang udah nikah, ada yang belum, saya juga kira-kira begitu. Kira-kira mau enggak dicintai suami? Apa Bu yang jelas Bu, kalau mau ngomong teh yang jelas harus puguh ya. Syarat utama bicara adalah kedengaran sama yang diajak bicara ya. Kalau enggak kan ngomong sendiri. Nah, ada yang mengatakan dandan enggak ngepek. Ya, kuranglah efeknya ya Pak ya. Mana Bapak sudah nikah belum? Ngepek enggak Pak? Kurang. Mau dandanan staker kebak, mau pakai bulu mata palsu 5 pasang, bulu hidung palsu, lipstik, enggak ngepek. Karena yang ngepek itu adalah kalau istri disukai Allah, maka Allah lah yang membulak-balik hati suami. Dan kitanya emosi, pikir dong Pak sebagai suami. Emangnya gue gak mikir? Menurut saya sih, yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Tenang, Allah sukanya kita tenang, tenang. Allah sukanya kita tidak berdebat, jangan berdebat. Ada kalanya, kalau situasi sedang panas, mengalah saja. Apa teh Pak, ngerti gak sih Pak? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Dan berapa kali ngomong insya Allah? Apalagi yang harus dikatakan. Gak percuma ngomong juga. Kalau lagi emosi, redakan dulu. Sambil, ya Allah. Papa harus jujur dong jadi orang. Insya Allah, sudah ini lebih baik. Tenang. Allah tahu di sini kita nahan segede gini. Udah ini, kalau terlihat itu ya. Tapi karena Allah suka kita menahan diri, nanti hadiahnya tinggal dibalikin aja hati. Pas lagi mau tidur, mungkin istrinya, kenapa saya ke suami teh zalim sekali? Suami segini solehnya, suami segini baiknya. Astagfirullah. Kan enak gitu ya. Kita membuat orang jadi lebih baik tanpa harus kita, dalam bahasa Sunda mah, oporongos ya. Paham hadirin? Kenapa? Dan bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Bicara lurus, niatnya lurus, lempeng, selebihnya Allah. Pak, Bu, orang masuk Islam tuh ya, kalau dipikir macam-macam sekali jalannya. Ada yang karena celana dalam. Bagaimana mungkin dia syahadat karena pakaian dalam? Ini terjadi di Inggris. Saudara sekali-kali buka tuh di internet ya, bagaimana hidayah masuk. Ini tukang laundry, kenapa ini gak pernah bau pesing, gak kotor cedenya, penasaran. Dibanding yang lain-lain, ketika datang, kenapa saudara, oh saya seorang muslim, apa hubungan muslim sama cedek? Oh kami ini harus menjaga kebersihan, sampai ke yang sangat pribadi. Wah, ini agama apa nih? Sampai yang tersembunyi pun harus sangat bersih. Kami tidak bisa ibadah kalau kotor. Syahadat tuh. Berapa banyak yang masuk Islam gara-gara dengar azan. Ada yang masuk Islam hanya lihat orang Islam gunting kuku. Kenapa gunting kuku terus kamu? Ya seminggu sekali karena ada aturannya. Hidayah lewat apa saja. Makanya dakwah tuh kalau ngajak orang ke Islam tuh tidak usah dengan strategi yang muluk-muluk. dengan ketulusan, karena yang ngasih hidayah itu Allah. Sama suami juga, Pak, ngedidik istri teh nggak usah legeg lah kalau dalam bahasa Sunda. Lihat Pak, nggak ngepek otot-otot kayak gitu. Ketulusan, kejernihan, Allah suka nih. Ini suami baik hatinya, sabar, lembut. Kita ngomong sedikit, istri sudah 10 kali lipat ngomongnya, tenang. Doa yang banyak, bangun tidur duluan. Misal kalau saudara sudah rumah tangga, bangun tidur doa baik, ya Allah, ini amanahmu untuk saya. Ampun, saya belum jadi suami yang benar, belum menjadi teladan di rumah ini, belum bisa ngedidik. Ampun, itu jauh lebih hebat daripada ibu. Di dalam surat Al-Baqarah, terangnya. Dan kita juga nggak ngerti surat itu. Sama nasihatin anak juga, Pak. Dan anak mah Allah yang ngebulak-balik hati. Ini penting pemahaman ini hadirin, supaya kita tidak terlalu fokus kepada ikhtiar, yang seakan-akan ikhtiar itulah yang ngebulak-balik hati. Enggak. Ikhtiar itu ibadah. Dakwah itu ibadah. Tawasobil haq itu ibadah. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Kalau udah dinasihatin belum mempan aja. Masih ingat cerita tentang imam di Kuwait? Ingat tidak? Enggak, kan saya belum cerita ya. Ternyata kunaon. Dia yang nanya, dia yang jawab. Enggak apa-apa tuh hadirin. Sedikit lagi. Nah, jangan putus asa karena ada seorang imam di Kuwait sholat lupa bacaan. Ada yang mengoreksi dari belakang. Selesai sholat, dilihat ternyata yang mengoreksinya ini kakek-kakek. Sudah sepuh. Kek, alhamdulillah, terima kasih. Kakek hafal Qur'annya. Insya Allah. Alhamdulillah. Kakek hafal Qur'an dari kecil? Tidak. Saya baru mulai menghafal usia 60 tahun. Hah? 60 tahun? Itu kan sulit, kek. Susah. Ya, dengan pertolongan Allah tidak susah. Mungkin syariatnya karena amalan ibu saya. Apa amalan ibu kakek? Ibu saya tidak pernah putus untuk mendoakan saya supaya menjadi hafiz Quran sampai akhir hayatnya. Ibunya meninggal, anaknya belum hafiz. Ketika usia 60, pertolongan Allah datang. Itu kakek mulai. Kita tidak tahu kapan Allah membolak-balik hati. Benar? Makanya jangan pernah putus asa. Terus saja doakan terus. Mungkin ingat kisah nyata yang tidak pernah sholat berangkat haji dulu lah, sebelum zaman susah sekarang. Kan ada yang tidak mau sholat. Tiba-tiba oleh tetangganya ini ada yang ngajak haji. Ah, saya mah apa, boro-boro haji, sholat aja jarang. Ya siapa tahu sudah sholat haji, akhirnya berangkat dan meninggal di tanah suci. Ini bagaimana mungkin? Sesudah diselidiki, si bapak ini senang berbuat baik ke tetangganya, dan tetangga ini tidak pernah berhenti mendoakan supaya tetangga ini jadi haji. Hadirin, Allah yang ngebulak-balik hati, benar? Bukan kita. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa untuk berbuat baik kepada orang lain, walaupun dengan doa. Berapa banyak artis yang dulunya terbatas pakaiannya, sekarang tertutup, dan dakwah ngajak nutup, benar? Kesimpulan lainnya, jangan pernah memvonis orang. Kita tidak tahu sekarang dia jahat, buruk akhlak, perangai. Kita tidak tahu seperti apa masa depannya. Untung sekali ini ada sebuah kisah nyata. Saya mohon ampun ke Allah dan minta maaf. Pernah dengar Freddy Budiman? Saya tidak tahu Freddy Budiman kecuali di media. Suatu saat sedang itikaf ketiduran, Pak, di Masjid Geger Kalong, Bandung. Mimpi jalan-jalan nih sama Freddy Budiman. Wih, Syariat ini kayak di internet itu. Baik, ngobrol baik. Itu sekitar jam 1 malam. Nah, sekitar jam 3 bangun. Kenapa saya mimpi Freddy Budiman ini di Nusa Kambangan? Saya kenapa mimpi? Cari-cari apa yang terjadi di penjelang. Ternyata beliau seperti yang tobat ya, Pak. Saya baca tuh di referensinya menjelang saat-saat itu dari Ramadan tuh terus memperbaiki dirinya, dan saya jumpa dengan ibunya memang begitu. Oh, kita kenal nama kejahatannya, keburukannya sebelumnya, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya, sebagaimana kita tidak tahu akhir hayat kita, betul? Makanya jangan sembarang memvonis orang, apalagi kalau hanya perbedaan khilafiyah. Oh, ini neraka, tahu. Halo? Gimana nih kita memvonis seseorang? Sedang orang itu Allah tahu punya kebaikan. Rasulullah dalam hadis sahih pernah menceritakan seorang wanita pejina nolong seekor anjing kehausan. Ini ada beberapa hadis tentang ini. Ada yang laki-laki, ada yang pejina, ada yang wanita, ada yang menolong hanya dengan menguraikan tali sepatunya ke tempat sumur, ada yang turun ke sumur ngambil air, memberi minum seekor anjing, dan Allah menghargai kebaikannya, diampuni dosanya. Mungkin orang-orang masih menganggap ini perempuan nakal, ini perempuan pejina, tapi di sisi Allah boleh jadi diampuni, dan sesudah itu dia menjadi anak baik, orang baik. Hai, jangan mudah memvonis orang, karena Allah membulat balik hati. Sekarang buruk, siapa tahu besok. Makanya saya berharap ini kepada yang ditangkap-tangkap KPK ya, bersyukurlah. Saudara ditangkap KPK itu karunia Allah. Kalau gak ditangkap masih ngaconya ya kan. Ini serius sendiri. Kenapa saudara jadi pengen takut ditangkap? Kenapa? Beneran ditangkap KPK yang tertangkap tangan, tertangkap kaki dan sebagainya, itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Udah ditangkap, kemudian disita, itu karunia Allah. Ngembali itu susah, Pak, karena belum tentu keluarganya setuju. Kan pernah ada bapak-bapak yang nanya istrinya, "Ma, saya mau tobat." "Alhamdulillah, Bapak, ini yang Ibu minta siang malam, Bapak itu tobat." "Mama, emang siap kalau saya tobat?" "Bukan hanya siap, Pak, Bapak tuh meminta ke Allah. Nah, sekarang Allah mengabulkan, Bapak mau tobat." "Alhamdulillah." "Siap ya, Ma ya. Jadi yang tidak halal dikembalikan." "Kembalikan, Pak." "Nama rumah ini, rumah villa dan itu teh semuanya hasil. Hasil Bapak ngaco. Bapak enggak mau dipulangin aja." "Lah, rumah kita mana?" "Itu yang di Perumnas." "Hah? Tipe 36 ya itu. Atau tobatnya ada yang lebih baik enggak?" "Mobil ini, mobil itu juga hasil, Mang." "Eh, mobil kendaraan kita apa?" "Itu C70 ya, Honda bebek nyaman dulu." "Itu yang asli, jadi payah keringat." "Ah, kalau gitu mah tobatnya harus diperbaiki, Pak." "Nah, semuanya yang ngaco ya." "Nah, sedangkan kalau divonis disita, itu untung, nggak usah susah-susah diambilin, benar?" Kalau hati terbuka, dan di dunia juga gak kepake, Pak. Coba para koruptor yang kaya-kaya itu, pakai gak uangnya? Enggak. Disembunyikan dan udah agak pikun, jadi lupa nyembunyikannya. Mau makan, gak kuat, Pak. Ada kolesterol, ya. Halo? Makanya gak usah pengen banyak uang lah. Yang penting mah cukup. Betul? Banyak juga, kalau gak cukup mau apa? Sepatu banyak, gak ada yang cukup. Serius. Kalau ada yang nanya, pengen kaya? Enggak. Kaya hati saya mau. Kaya ilmu saya mau. Kaya pengalaman mau. Kalau kaya harta, enggak. Kalau harta mah saya hanya cuma ingin cukup. Buat makan? Cukup. Buat keluarga makan? Cukup. Buat ngasih makan santri? Cukup. Buat beli kendaraan? Cukup. Buat beli rumah baru? Cukup. Buat ke Mekah? Cukup. Ngapain kaya ya? Enggak ada urusan kita dengan kaya, urusan kita tuh cukup. Benar? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti satu untuk diri, jaga supaya minta karena kita tidak aman. Benar? Kemudian dalam mengajak orang lain baik, jangan putus asa karena Allah yang membolak-balik hati. Melihat orang-orang yang bersikap buruk, jangan memvonis duluan karena kita tidak tahu kebaikan apa yang membuat dia diampuni Allah. Mungkin dia ngasih makan kucing, mungkin dia nolong seekor bebek, enggak tahu. Mungkin dia di toilet menolong kecoa yang terpeleset. Oh iya, perkara buat kita kecil, tapi buat kecoa itu perkara besar, Pak. Bisa ditolong oleh dia, plok, udah gitu dia bisa bertemu ibunya, menikah dengan tunangannya. Dan ternyata itu pangeran, Pak. Sesuka saya ceritanya ya. Dan di sanalah kerajaan kecoa makmur, saudara yang menolong. Oh. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi kebaikan itu yang paling disukai Allah. Amal yang kita anggap kecil dan remeh sehingga kita tidak mau memamerkan, boleh jadi itu amalan yang sangat besar nilainya dibanding kita ekspos terus. Nyumbang misalkan, sumbangan untuk anak yatim, padahal yang nyumbang orang lain, kita yang bagian nganterin, kita yang dipotret, bangga. Sudah jam 1, sebagian di antara hadirin ada yang punya kewajiban ngantor, ya kan? Pergilah, maksudnya silahkan, jangan sampai kewajiban tidak tertunaikan. Ilmu mah gak usah terlalu lama hadirin, yang penting Allah ridho, nanti nempel. Mau ngomong doer sampai 4 jam, kalau Allah tidak berkahi mah enggak. Guru saya memberi nasihat ke saya enggak pernah panjang, Pak. Tapi Bapak Ibu yang baik, tolong amalkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kalau Allah menolong kita hadirin, walaupun godaan di mana-mana, kita akan istiqomah. Semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit di itu hanya ke Allah. Ingin disayang Allah, ingin diridhoi Allah, ingin dicintai Allah, sah, akan tenang. Makanya kalau dinya ke makhluk, gelisah. Kalau ke makhluk, ingin menyayangi, ingin memberi, ingin menghormati, itu kita yang kalau di, jangan dari makhluk, di dari Allah. Ini rumus yang sangat penting agar kita termasuk ahli taqwa dan ahli tawakal. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahi majlis ini. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Ya Allah, hapuskan sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelama apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, hapuskan aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah dosa yang tersembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja dan sadar kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal kami bertobat. Cegahlah kami dari perbuatan maksiat. Berikan kekuatan kami menghindari dosa yang berikan kekuatan kami menjauhi apa yang kau harapkan. Berikan kekuatan iman agar kami tidak tergoda oleh apapun yang kau alamkan. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Jangan biarkan hati kami berpaling, ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya yakin, nikmatnya patuh padamu, nikmatnya pasrah padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan shadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah, wa na'udhu bika min azabil qabr, wa na'udhu bika min fitnatin nar. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah, sembuhkan hati yang berpenyakit, berikan kesempatan kami membahagiakan ibu bapa kami, ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya, ya Allah. Jodohkan dengan pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang saleh, soleh. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang subhat. Golongkan kami ahli zuhud, ya Allah, yang tidak diperbudak oleh dunia. Golongkan kami menjadi ahli waro, ya Allah, yang tidak tersentuh oleh apapun yang kau haramkan. Golongkan kami menjadi ahli tawadu, yang kau jauhkan dari segala kesombongan. Tolongkan kami menjadi orang yang ikhlas, ya Allah, yang kau pelihara dari segala sifat riya. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang kau ijabah, lahir batin sehat walafiat, dan jadikan kami ahlul istiqomah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Jadikan haji, hajah, mabrur, mabrurah. Ya Rabb, wafatkan kami semua husnul khatimah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada bangsa kami para pemimpin yang takwa padamu, yang bertauhid, yang beriman teguh, yang berakhlakul karimah, yang dapat membimbing kami istiqomah. Lindungi kami dari para pemimpin yang melupakanmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Tiap pagi ada di RRI Pro 2, Pro 1 sekarang ya. RRI Pro 1 ada siaran jam 5 sampai jam setengah 6. kajian ringan ketauhidan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.